untuk Ponorogo tercinta, Zeni Hinta. Acai. Selamat malam, Ponorogo. Kita nyanyi bareng semuanya ya. Kalung emas sing ono kulumu saiki wis malih dadi biru. Luntur koyo tresnamu, luntur koyo atimu, saiki kowe lali karo aku. Nyanyi lagi. Thank you. Yeah.